Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, hari ini kita bersua kembali lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan kita telah sampai pada surah Al-An'am ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwa'a asy-syayatinu fil ardi hayranan lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan? Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikut kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini menjelaskan dan singkatnya memberikan semangat bagi kita orang-orang yang beriman untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala kapan dan bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi. Kapanpun kita menghadapi suatu permasalahan dan bagaimanapun beratnya permasalahan itu, maka kita tetap istiqamah di dalam menjalankan agama Allah. Benar. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Sebab sebenarnya yang mengetahui kebaikan dan keburukan yang sebenarnya, yang hakikinya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, dengan bahasa yang begitu lembut, apakah kita ini akan menyeru selain daripada Allah? Artinya, apakah kita ini akan menyembah selain daripada Allah? Apakah kita akan menggantungkan harapan kita selain kepada Allah? Yeah. Ya, para pendengar rahimakumullah, kita sudah bersama dengan Ustaz Zainal Arifin, dan mungkin Ustaz akan menambahkan atau memberikan semacam penjelasan awal, Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Ardiansyah, ketakutan kita terhadap Allah itu terkadang terlupakan. Yeah. Kita lebih takut kepada manusia. Yeah. Seperti baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, kita ditakuti dengan SMS ya. Gitu ya, atau kita takut dengan petir yang akan, yang bisa mematikan manusia. Terkadang itu ketakutan yang perlu diantisipasi dengan apa? Dengan ayat yang kita kaji saat ini, termasuk yang pas. Karena apa? Mala yanfa'una wa la yadurruna. Dalam bahasa lain, Allahu nafi' wal mudir. Allah lah yang memberi manfaat, dan Allah juga yang memberi mudarat. Permasalahan sekarang ini, seberapa jauh keimanan kita dan seberapa jauh kepasrahan kita kepada Tuhan sekalian alam. Untuk itu, orang yang beriman akan menjadikan ucapan dia adalah Kul inna hudallahul huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ketika ketakutan kita banyak sekali dalam hidup ini, kita serahkan aja kepada zat yang layak untuk kita takuti dan sebagai target takwa kita, yaitu Tuhan semesta alam, di mana alam-alam semesta tunduk di bawah kehendaknya. Iya, Kak, saya pernah mendengar Ustaz dari seorang orang biasa, orang-orang kampung, dia bilang, Ustaz, sekarang lebih banyak orang yang takut tak makan daripada takut kepada Allah. Allah. Ya. Dan memang betul, kan? Artinya orang begitu takut kalau terlambat masuk kantor. takut kalau gajinya akan dipotong. Tetapi ketika azan berkumandang, ya, dia tidak takut dan tidak menyegerakan itu. Ya, dia tidak, dia lebih takut kepada hukuman duniawi daripada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lihat bahwa manusia itu memposisikan seakan-akan Allah itu sudah buta. Allah itu sudah tidak lagi mengetahui. Dan Allah tentu jauh daripada itu semuanya begitu. Namun inilah, walaupun itu tidak diucapkan, tapi dari sikap yang dimunculkan oleh umat Islam khususnya yang kita yang coba untuk disadarkan oleh ayat ini, itu semakin terasa, Ustaz. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat di sini, Ustaz, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalladistahwathu syayatinu fil ardi hayrana," Ustaz? Artinya ada orang-orang yang sekarang ini memang benar-benar dalam keadaan bingung, sehingga bingungnya itu melebihi daripada kebingungan orang-orang gila begitu. Artinya seakan-akan sangat bimbang dan ragu-ragu dalam menjalani kehidupan dunia ini, Ustaz. Iya, benar sekali. Kebingungan orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi ilustrasinya sangat jelas, bagaimana kalau kita jatuh dari pesawat tanpa payung, jatuhnya saja sudah payah hidup kita ini, kemudian disambar oleh burung. Betul-betul tidak, burung aja pun bisa menyetir hidup kita, karena begitulah lemahnya manusia ketika tidak memiliki petunjuk hidup ini. Diterbangkan oleh angin, angin yang begitu hembusannya sejuk mendamaikan kita biasanya, ketika di udara dia bisa menyampakkan kita kemanapun dia sebutkan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, demikianlah gambaran orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu akan menariknya menuju ke arah keburukan. Jatuh mati dengan tubuh bercerai-berai. Itu akibat tidak memiliki pedoman dan petunjuk dalam hidup di dunia ini. Iya, memang terasa kalau kita melihat dengan kondisi kehidupan yang semakin materialistis seperti ini, di mana masyarakat itu menjadikan target kehidupannya adalah harta duniawi, keberhasilan duniawi. Dia tidak memperhatikan lagi bagaimana aturan main manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Artinya bahwa sebagian orang ada yang merasa bahwa dia akan menjadi tenang apabila harta yang ia miliki itu banyak. Dia akan menjadi tenang apabila dia memiliki kendaraan yang banyak atau rumah yang banyak atau apa saja yang ia inginkan dia dapati. Padahal sebenarnya di balik dari kesenangan yang semu itu ada suatu penderitaan, yaitu kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa itulah yang kemudian disetir oleh setan sehingga orang menjadi stres. Nah, ketika dia dihadapi dengan suatu permasalahan yang mungkin hanya kecil, tetapi karena sudah dalam hairan, kebingungan yang begitu dahsyat, akhirnya muncullah apa yang kita selalu kenal istilahnya dengan stres, penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada tiba-tiba muncul, dan ini tidak jarang mematikan begitu. Iya, benar sekali. Maka kalau kita lihat dalam hidup ini, sebenarnya kita sering mengatakan kebahagiaan itu ketika kita menjadi hamba Allah yang beriman dan dan beramal soleh. Kebahagiaan itu bukan apa yang kita dapat, tetapi ketika kita dapat memberi. Kenapa? Karena yang kita dapat itu kita simpan, itu diilustrasikan al-ma'u iza salatoba wa iza lam yasil lam yatib. Apa yang kita dapat kalau dipendam bagaikan air yang terpendam, itu akan menjadi bau busuk. Tetapi begitu yang kita dapat kita alirkan, itu menjadi air yang segar. Jadi diilustrasikan sangat sangat bagus kebahagiaan itu ketika kita dapat memberi. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan, kalau dia tidak dipotong rumput sudah sepanjang, dia akan merusak pemandangan. Tetapi ketika dia dipotong dan diberikan kepada makanan ternak, dia menjadi sehat dan menyegarkan. Jadi ilustrasi ini merupakan ilustrasi yang menggugah hati kita semua. Bukan apa yang kita miliki menjadi kehormatan bagi kita dalam hidup ini, tetapi apa yang telah kita berikan bagi kehidupan ini menjadi kenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin muncul satu pertanyaan, Ustaz. Artinya banyak masyarakat kita itu menanyakan, jadi Ustaz, kalau kondisinya seperti apa yang digambarkan oleh ayat Al-Qur'an ini, apa sebenarnya langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh umat Islam, kaum muslimin dan muslimah itu untuk menghindarkan dirinya itu dari kebingungan-kebingungan yang berbahaya ini. Artinya dari penyakit-penyakit yang stres dan sebagainya ini, Ustaz. Iya, kalau kita lihat dari dua ayat, ayat ini dan ayat sebelumnya, pertama kali sangat jelas wazaril lazina. Tinggalkan orang yang bergumul dengan kemaksud dunia yang menipu. Iya. Ini tahap pertama. Iya. Habis itu tinggalkan orang yang menjadikan agama sebagai lipster piece dan permainan atau senda gurau. Setelah itu ingat bahwa hidup ini bukanlah tujuan. Ini adalah sarana untuk mencari mardotillah. Yang ketiga kita dapat di sini, maka ketika kita mencari mardotillah, ridho Allah, yakinlah bahwa zat yang memberi manfaat dan mudarat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pada ayat ini kita menemukan ketika kita berada dalam petunjuk dan lindungan Allah, maka itu merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar dan luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu kemana arah tujuan dalam hidup ini. Artinya kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan diri kita dengan zikir, selalu mengingatkan diri kita akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalau dalam masalah dunia ini jangan melihat ke atas tetapi melihatlah kepada ke bawah. Artinya melihat kepada orang yang lebih kurang jauh daripada kita. Kalau kita telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dan pasti Allah memberikan kenikmatan kepada siapa saja daripada hambanya, maka janganlah kita mengukurnya dengan orang yang lebih daripada kita, lebih banyak, tetapi lihatlah orang yang lebih sedikit daripada apa yang kita miliki, sehingga atau saya juga pernah berpikir begini, Ustaz Ardiansa, ketika kita memberi, kita menjadi orang yang kaya. Kita akan menjadi orang yang kaya hati. Kita akan menjadi orang yang kaya teman. Kita akan menjadi orang yang kaya harta akhirnya. Allah tidak akan menjanjikan bahwa orang yang berbuat baik itu mendapatkan balasan di akhirat saja. Orang yang suka membantu orang lain di dunia ini hidupnya akan bahagia dengan harta yang dapat dia gunakan untuk jalan kebaikan, dan di akhirat pun tentu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir ketika membantu dapatnya di akhirat, saya butuh di dunia ini. Tidak, Anda akan mendapatkan juga di dunia ini. Jadi kalau apa yang didapatkan di dunia, mungkin muncul pertanyaan apa yang akan didapatkan di dunia, paling tidak ketika dia ketika dia memberi, ada yang disebut dengan sarahatus sudur, adanya kelapangan dada, benar, artinya dia merasa bahwa hatinya itu menjadi lebih tenang, lebih sejuk, dia tidak ditakuti dengan perasaan bersalah, dia tidak akan merasa bahwa dirinya itu dalam posisi yang sulit. Tapi orang yang selalu memberi itu hidupnya itu akan selalu menjadi tenang, tidak was-was, karena dia merasa dimanapun ada saudara dan temannya, karena dia yakin bahwa ketika dia memberi itu semua dalam petunjuk Allah, dan Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat. Dia memberi tidak mengharap balas jasa, karena memberi dengan mengharap balas jasa ini juga merupakan suatu penyakit. Kalau dibalas jasanya, kalau tidak dibalas, kan timbul lagi stres-stres. Maka lindungan, petunjuk, hidayah dari Allah, dan keyakinan bahwa Allah lah an-nafi' wal mudir, memberi manfaat dan mudarat, itu merupakan suatu motivasi dalam hidup ini untuk berbuat dan beramal, dan tidak takut tidak dibalas, karena apa? In ajriya illa ala Allah. Oleh karena itu di dalam ayat ini, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan suatu potongan ayat yang begitu indah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan untuk menyerahkan diri kita, mengislamkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara totalitas kita kembalikanlah urusan dunia kita ini dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya Ustaz Ardi, disebutkan di sini li rabbil alamin. Tuhan alam semesta. Tidak kepada lillah. Iya, bukan lillah. Karena apa? Karena kita terkadang terlalu takut dengan alam semesta ini. Ya. Kita takut petir, ya. Takut tidak dapat rezeki, ya. Tidak takut besok makan apa. Hmm. Maka kita serahkan ketakutan kita itu kepada pencipta takut. Ya. Pernah ketika saya di pesantren, pencipta alam semesta. Pernah ketika saya di pesantren, dikatakan, dalam hidup ini, wahai murid-muridku, wahai anak-anakku, ketika kita digonggong oleh anjing, jangan lempar anjing itu, tapi panggillah tuan rumah pemilik anjing itu. Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana bagaimana meniti jalan hidup ini. Jangan pernah takut dengan makhluk, tetapi kembalilah kepada Khalik pencipta makhluk itu, maka semua akan selesai dengan baik dan sempurna. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia yang kita kaji pada hari ini memberikan begitu banyak ya hikmah dan motivasi bagi diri kita untuk semakin yakin dan semakin meneguhkan pendirian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hamba-Nya yang senantiasa jalan di atas manhaj dan agama yang telah Ia tetapkan. Oleh karena itu, saya menghimbau diri saya dan kita semua para pendengar rahimakumullah untuk mari kita tetap istiqamah dalam menjalankan agama ini, dan mari kita jauhkan iming-iming dunia, segala harapan duniawiyah kita dan hawa nafsu yang selalu menjerat kita kepada sesuatu kejelekan dan kebodohan di dalam hidup ini, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang benar-benar mempasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, kami dari tim Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.